curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae. Bunga rasane bunga, bunga pisan ge. Besare wis enteng, wis renan mong barang gawe cair-cair ge. Bisa tuku rokok maning, ora kondangan. Banyak jane wingi-wingi mangkel lho Kang, yo jane jane kondangan kok mendina ping bolo gane. Ana ya, sing barang gawe tas sithik tapi ramane ngundang, anake ngundang, bojone ngundang. Lah nene ngundang maning, lah untung sing aku bener ora ngundang, jane ora ngundang yo ora bingung maning jajan. Anu setratagan kok sing ngundang mong pitu lah, yo ora merek yo ora kepenak ya. Mudane jane rasane-rasane kesel banget ge. Tapi ya kepreman nih ge ajem-ajem kok rasane-rasane madan. Tawar awake apa ya? Jarku winane tak pijetna mari ngaris tapi jan ge kepriwe sih ya? Ora mari-mari sih kepriwe ge ya lah jan. Ya, bulan besar pancen wis rampung. Wong barang gawe kudune ora ana sing jenenge kondangan kayen-kayen ya wis asok. Tapi gara-gara kakek kondangan pingnya di bulan besar, weh, awake kok rasa-rasanya pada meringkel, rasanya kayak maling digebuki polisi, langsung peng, kakek wis dirasa cekoki karo jamu air mantur. Apa? Jamu air mantur. Ya, jamu air mantur bisa mengobati berbagai macam penyakit. Apa kecetit, bulu sing pada cengeng, kudu nenang budal, utawa mata beleken. Jamu air mantur tersedia dalam berbagai kemasan. Kemasan sak semen, kemasan kantong gandum cap segitiga biru, kemasan pil, kapsul, serbuk. Nah, mana sing model anyar? Kemasan bentuknya handphone. Nah, dadi nggo abg-abg sing pada isin gawane jamu mari sekolahan. Ki pas ki anggere milih jamu sing modele kaya handphone. Dadi di sugi antena sending, lebone batu, disetel kendaraan ana telepon. Jamu air mantur dibuat dari bahan-bahan terpercaya. Daun pintu diramu karo daun jendela, campuri gracen, campur lim pipa, sori banyu godong tama, tambahin jot karo kelapa cengkir, dijamin mantur. Oh ya, satu lagi produk terbaru dari kami, perkenalkan jamu anti mantur. Spesial gonjengan sing pada atas barang kafe, khususnya pengantin anyar, dijamin anti mantur. Kudune ngandel orang ngandel titene sing wadon terancam dehidrasi. Jamu air mantur dan jamu anti mantur diproduksi oleh PT Seger Ora Waras Indonesia. Baca aturan pakai, bila sakit dilanjut. Berarti jenengan ora teng maca iki. Curanmor ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae.